Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah Syekh rahimahullah taala menyebutkan tentang beberapa dalil terutama dari hadis tentang damul khilaf, tercelanya perselisihan. Dan tentu kita memahami sebagaimana yang telah saya singgung bagaimana saya singgung di awal majelis bahwa khilaf secara umum terbagi menjadi dua, khilaf al-afham wa tanawu, khilaf dalam memahami suatu hadis atau suatu ayat. Jadi kita contohkan dengan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih, tidak lain imam itu jadikan untuk diikuti. Jadi perselisihan di kalangan para ulama, perbedaan dalam memahami hadis ini. Bisa dengar enggak? Dengar. Saudara dengar ya. Dengar. Bisa dengar. Bisa dengar enggak? Bisa. Baik, saya lanjutkan. Bahwa khilaf yang terjadi, ada khilaf yang jaiz, boleh, dalam arti kita memberikan toleransi pada pihak yang berselisih dengan kita, yang berbeda pendapat dengan kita. Dan ini adalah keadaan pada keumuman masalah-masalah fikih. Dan ada khilaf jenis yang kedua, itu khilaf tadad. Khilaf tadad. Ini tidak boleh terjadi perselisihan. Tidak boleh terjadi perselisihan. Dan ini umumnya khilaf dalam masalah akidah. Misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani tentang adanya azab kubur. Adanya azab kubur dengan sekian banyak dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, ada yang menyelisihi dari kalangan Mu'tazilah, tidak mengimani tentang azab kubur. Dalil mereka apa? Alasan mereka akal. Bagaimana mungkin orang mau diazab padahal belum dihisab? Kan belum dihisab. Hisab nanti kan? Hisab nanti hari kiamat. Orang sekarang mati di kubur belum dihisab, kok sudah diazab? Ini zalim, enggak mungkin terjadi. Dengan akal mereka, mereka menolak azab kubur. Tidak mengimani azab kubur. Nah, ini dalam masalah seperti ini kita wajib mengingkari, menjelaskan tentang adanya azab kubur dengan dalil-dalilnya. Adapun alasan mereka menolak Bagaimana mungkin sudah diazab padahal belum dihisab? Kita jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui mana di antara kita yang bakal menjadi penduduk surga, mana yang bakal menjadi penduduk neraka, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh khilaf antara Ahlus Sunnah dengan kaum Mu'tazilah, para pemuja akal. Dalam seperti kita enggak boleh bertoleransi. Baik, kembali pada kitab Syekh rahimahullah taala tadi menyebutkan tentang beberapa dalil tercelanya perselisihan khilaf. Dan di antara dalil yang disebutkan adalah kejadian menjelang wafatnya Nabi alaihi wasallam. Kejadian menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ketika itu beliau meminta didatangkan sebuah kitab agar beliau bisa menulis dalam kitab tersebut. Kejadian tersebut terjadi di hari apa? Hari apa terjadi? Yaumul Khamis, ahsanta, hari Kamis. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Sekarang Syekh ingin memberikan nasihatnya. Fa antum bihamdillah ya ahla sunnah lastum karrawafid yukafiru ba'duhum ba'dhan. Maka kalian walhamdulillah wahai ahlu sunnah, kalian tidak seperti rawafid, kaum rafidah, yang sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Wa hakadha ru'usul i'tizal, demikian juga tokoh-tokoh mu'tazilah. Yukafiru ba'dhum ba'dhan, sebagian sekte mu'tazilah mengkafirkan sekte yang lain. Kama fi kutub al-milal wa nihal, sebagian dalam kitab Milal wa Nihal, yaitu kitab-kitab yang berbicara masalah kelompok-kelompok. Misalkan di antara-antara adalah kitab Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahristani, menyebutkan Mu'tazilah terbagi ke dalam 12 sekte, Jahmiyah dalam sekian sekte, Khawarij sekian sekte, Syiah sekian sekte. Juga kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Dan masih banyak kitab yang lain. Kitab yang berkhusus tentang sekian sekte-sekte yang terjadi dalam Islam. Dan ada juga sekte-sekte yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Nah, di antara sekte-sekte tersebut ada yang satu asal pemikirannya sama, sama-sama Syiah tapi saling mengkafirkan. Sama-sama Khawarij tapi saling mengkafirkan. Kita enggak seperti itu. Amma ahlu sunnah falhamdulillah. Ghalibu ikhtilafihim fi mafhumi hadis. Fi ibadat waradat anisyari mutanawwi'ah. Adapun ahlu sunnah walhamdulillah, sebagian besar perselisihan mereka dalam memahami hadis, dalam ibadah, datang dari syariat dengan beberapa sisi, beberapa dalil yang nampaknya berbeda. Satu masalah ada beberapa dalil yang namanya berbeda. Misalkan masalah tentang apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Sebagian hadis datang, man masa zakara falyatawaddo, barang siapa menyentuh kemaluannya maka berwudu. Sebagian yang lain datang dalil ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyentuh kemaluan, apakah perlu berwudu? Beliau menjawab, "La, innama huwa bathun mink." Tidak. Kemaluan itu tidaklah adalah bagian dari tubuhmu. Sebagaimana kita menyentuh lengan, enggak batal wudunya, menyentuh kepala enggak batal wudunya. Dengan pula anggota tubuh yang berupa kemaluan tidak batal wudunya. Dua hadis sama-sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kontradiksi, berbeda pendapat. Terjadilah beda pendapat antara ulama bagaimana usaha kompromi. Bagaimana dua hadis ini agar tidak bertentangan. Ini contoh. Yang di sini saya tidak, bukan makomnya untuk mengatakan yang roji ini, yang kuat itu tidak. Au fi hadis ikhtalafat anzharhum fi tashihi wa ta'ifihi. Atau kalau tadi satu masalah ada beberapa hadis. Kalau yang berikutnya satu hadis ikhtalafat anzharhum, terjadi perbedaan dengan para ulama dalam mensohihkan dan mendhaifkan. Hadis tentang masalah bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk bagian tubuh wanita yang harus ditutup. Bukan aurat yang harus ditutup. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya Asma, idza balagatil mar'ah atau idza hadal mah. Wahai Asma, jika seorang wanita sudah baligh, tidak boleh nampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Satu hadis. Tapi beda pendapat dengan para ulama. Sebagian menganggapnya sahih sehingga mengamalkannya. Akhirnya wajah tidak wajib ditutup. Sebagian lain berpendapat hadisnya dhaif, lemah. Sehingga kembali pada keumuman bahwa wanita itu seluruhnya adalah aurat. Wajah harus ditutup. Satu hadis beda dalam menghukumi sahih benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dhaif, salah bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dzalika min asbabil ikhtilaf allati dzakarha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang lain-lain dari sebab-sebab khilaf yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam punya kitab yang sangat bagus namanya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dalam kitab ini Syekhul Islam menyebutkan beberapa sebab yang membuat perbedaan pendapat dengan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat. Di antara beliau menyebutkan kalau enggak 10 sebab. 10 sebab. Di antaranya ada sebagian yang tidak mendengar hadis. Yang kedua mendengar. Sebab yang lain, sebagian sama-sama mendengar hadis, tapi menganggap yang ini dhaif, yang ini sahih. Sebab yang lain, sama-sama menganggap sahih, tapi menganggap bahwa hadis itu tidak bermakna wajib, cuma bermakna sunnah. Jangan. Sama-sama mendengar hadis, tapi yang satu lupa, yang ini enggak lupa. Sama-sama mendengar hadis, tapi yang menganggap, yang pertama menganggap hadisnya ini mansukh, dihapus hukumnya, yang ini tidak. Dan banyak sebab yang lain sebutan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Nah, lanjut enggak nih? Bisa dengar suara saya? Baik. Beliau menyatakan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang sahabat yang paling sering menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Paling sering menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika didatangi oleh seorang nenek-nenek. Nenek ini bertanya, apakah saya punya hak waris dari cucu saya yang meninggal? Kata Abu Bakar, saya enggak pernah mendengar Rasulullah memberikan jatah warisan pada seorang nenek. Tapi nanti tunggu dulu. Saya mau bertanya pada para sahabat. Siapa tahu mereka ada yang mendengar suatu ilmu dari Rasulullah. Bertanyalah Abu Bakar pada para sahabat. Ternyata benar, ada ilmunya bahwa Rasulullah SAW memberikan jatah berapa untuk nenek? 1/6. Itu ada syaratnya. Disebutkan dalam apa? Kitab waris, kitab faraid. Abu Bakar, orang paling sering menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada ilmu yang belum beliau dengar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kita tahu kisah yang terkenal. Ketika beliau mau menuju ke Syam. Sampai perbatasan Syam, beliau dikabari kalau di sana ada wabah taun, penyakit taun. Di mana ketika itu meninggal ribuan orang. Bagaimana ini? Apakah tetap melanjutkan perjalanan menuju negeri itu atau kembali ke Madinah? Umar enggak tahu ilmunya. Bertanya pada para muhajirin yang bersama di rombongan itu, enggak ada. Ansor, enggak ada yang tahu. Bersama orang-orang yang ikut Fathu Mekah, enggak ada yang tahu. Subhanallah, alhamdulillah. Ada seorang sahabat yang datang dari buang hajat. Sebenarnya enggak ada, lagi buang hajat datang. Karena sahabat ini mendengar ilmu dari Nabi SAW tentang masalah ini. Bagaimana sikap kita jika mendengar kita mau menuju daerah A, di daerah A sedang terjadi wabah penyakit? Nah, ada bimbingan dari beliau apa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu belum masuk, maka jangan masuk. Jika kamu sudah di daerah itu, sudah tinggal di situ, jangan keluar. Barakallahu fiikum. Umar bin Khattab tidak tahu hadis, sebagian hadis. Utsman bin Affan, Syekh Utsman memberikan contoh. Beliau tidak tahu tentang masalah apa? Hak seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Apakah dalam kondisi seperti ini si wanita ini masih berhak tinggal di rumah suaminya atau harus pulang ke rumah orang tuanya? Sampai datang ilmu, diberitahu hadis oleh sebagian sahabat. Ali bin Abi Thalib dalam masalah, contohnya nih, dalam masalah seorang wanita yang meninggal suaminya, maksudnya dalam keadaan hamil, suaminya meninggal dan wanita ini hamil. Iddahnya berapa? Iddahnya masa menunggu kan? Hukum asalnya kalau ditinggal mati suaminya, berapa iddahnya? Hah? 4 bulan. Siapa yang tahu? Hah? iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Belum, ini kita belum bicara hamil, belum bicara hamil. Nah, kalau ditinggal mati suaminya, iddah jika ditinggal mati suaminya, enggak bicara hamil. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, sekarang kalau hamil, hamil ditinggal mati suaminya. Kita ada dua iddah ini. Iddah pertama, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Iddah kedua, iddah wanita yang diceraikan dan hamil. Apa sampai melahirkan, kan begitu. Menggabungkan dua iddah ini bagaimana? Sempat Ali bin Abi Thalib berpendapat mengambil iddah yang paling panjang, yang paling lama. Paling lama yang mana? Belum tentu. Kalau meninggal suami di bulan ke-8, iddahnya berarti cuma sampai melahirkan selesai. Tapi kalau ikut 14 10 hari harus menunggu lagi kan? Antum, sampai Ali bin Abi Thalib diberitahu bahwa iddah wanita yang tinggal mati suaminya dalam hamil adalah sampai melahirkan. Tidak dihitung yang 4 bulan 10 hari. Tidak dianggap. Contoh, dan masih banyak para sahabat, para tabi'in yang tidak mengetahui sebagian hadis. Barakallahu fikum. Ini kitab yang bagus. Raful Malam Anil Aimatil A'lam. Raful Malam Anil Aimatil A'lam. Menepis celaan pada para ulama. Ulama namanya ulama manusia. Ada kalanya tidak tahu hadis, lupa. Baik, dan seterusnya. Saya lanjutkan. Antum ta'lamuna ya ahla sunnah anna a'da'akum yashmutuna bikum. Kalian tahu wahai ahlu sunnah bahwa musuh-musuh kalian yashmutuna bikum. Syamatah, senang jika kita itu susah. Itu namanya syamatah. Senang jika teman kita itu susah, itu syamatah. Musuh-musuh kalian senang jika kalian itu susah, kalah, jatuh. Wa anna a'da al-islam ma yahabuna illa iyyakum. Dan bahwa musuh-musuh Islam mereka tidak gentar kecuali pada kalian. Barakallahu fikum. Enggak gentar dengan jamaah yang lain yang banyak yang suka khuruj, khuruj jamaah tabligh, sampai sebutkan zaman Uni Soviet berkuasa tabligh masuk ke Uni Soviet, kita nggak bisa malu. Karena musuh-musuh Islam tahu jamaah tabligh walaupun jumlahnya banyak tidak memiliki ilmu. Mereka enggak gentar dengan jumlah yang banyak. Tapi mereka gentar dengan ahlu sunnah. Aintum ya akhwan. Ikhwanul muslimin. Enggak gentar dengan ikhwanul muslimin. Justru mereka merangkul ikhwanul muslimin. Masuk ke dalam tubuh ikhwanul muslimin. Di antara pengurus ikhwanul muslimin pusat di Mesir. Ada orang Nasrani. Pengurusnya ini. Enggak gentar. Fahum yahrisun ala tashtid syamlakum bi ayyi wasilah. Maka mereka musuh-musuh Islam hirs, sangat bersemangat untuk tashtid, memecah belah syamlakum, perpecahan persatuan kalian. Mereka bersemangat untuk memecah belah persatuan kita bi ayyi wasilah, dengan segala cara. Innal wajiba ala ahli sunnah an yakunu muhayyi'ina lihal masyakilil alam kulli. Sesungguhnya wajib bagi ahlu sunnah untuk apa? Mereka itu muhayyain, siap dalam memecahkan masyakil, berbagai masalah di seluruh alam. Harus siap kita. Kenapa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Baik. Jangan sampai kita ditanya masalah yang simple. Tanya, padahal kita nampaknya orangnya pakai jubah, pakai peci, berjenggot, ditanya. Itu masalah yang sepele. Masalah waris misalkan. Ya akhi, saya keluarga saya meninggal, saya mau dibantu masalah apa ini, membagi harta warisannya. Harta waris bapak saya yang meninggal. Enggak bisa. Tanya ikhwan yang lain, enggak ada yang bisa. Dah ya ikhwan. Harus kita punya persiapan, ilmu, bekal dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Ini muskilah yang masih ringan, masalah ilmu waris. Belum muskilah yang lebih berat. Fahum ahlun lidzalik. Ahlu sunnah pantas untuk menjadi apa? Pihak yang memecahkan segala problem di dunia ini. Wa ahqqu bihi. Mereka lebih berhak. Kenapa? Fahumul ladzina a'tahumullahu fahma kitabillah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam al wajh sahih. Mereka lah yang Allah beri pemahaman kitabullah dan pemahaman terhadap sunnah Rasulullah alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaf, pemahaman para sahabat. Allah yang memberi pada kita, tinggal kita memanfaatkan. Tinggal kita memanfaatkan. Jangan sampai seluruh daerah ini di Jeneponto berdosa semua. Ada masalah yang harusnya bisa dipecahkan, enggak bisa. Assalamualaikum. Pemecah problem di tengah umat. Inna ahla sunnah yu'tamil islami. Sesungguhnya ahlu sunnah teranggap mayoritas di apa? Di alam islami, di negeri islami. Kalau dihitung sebenarnya ahlu sunnah paling banyak sebenarnya. Sebenarnya. Walakin tafarruquhum wakhtilafuhum wajahlu ahli kulli sya'ab bi ahwalil akharin. Akan tapi perpecahan mereka, perselisihan mereka, dan tidak tahunya ahlu sunnah di satu daerah dengan ahlu sunnah di daerah yang lain, enggak tahu ternyata di daerah sana yang terpencil ada ahlu sunnah. Jadi kelihatan sedikit. Ja'alahum yadzubuna fil mujtama'at. Menjadikan ahlu sunnah ini apa? Dzaba yadzub itu meleleh. Meleleh. Artinya seolah-olah sedikit berbaur di tengah masyarakat. Padahal dikumpulkan banyak. Wa inna lanarju an yuwaffiqallahu al-qa'imina bidda'wah lis-sunnah litafaqqudi ahwal ahli sunnah. Dan sungguh kita berharap agar Allah memberikan taufik kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan dakwah, dakwah sunnah. Untuk apa? Perhatikan ya ikhwan. Tafaqqud ahwal ahli sunnah. Senantiasa mencari, memeriksa keadaan ahlu sunnah. Mana nih? Si A kok kelihatan lama enggak taklim. Si B lama enggak enggak nampak, enggak aktif. Tafakut ini harus harus ada di antara kita. Diziarahi, dikunjungi. Wa nasyr anu ma ahwali wa an ahwalihim. Harus bisa menyebarkan, menyampaikan keadaan mereka. Ada kesulitan ekonomi, hutang, ada apa, kalau kita bisa saling membantu, saling membantu, barakallahu fikum. Wa asallah an yajma'a syamlahum. Semoga Allah bisa mengumpulkan, merekatkan persatuan ahlu sunnah. Awalastum ahakon nas ya ahlu sunnah bijami syamil wa wihdatil kalimah. Bukankah kalian manusia yang paling berhak wahai ahlu sunnah untuk bersatu dan kalimatnya juga satu. Wa rabbul izzah yaqulu fi kitabil karim wa atasimu bihabalillah jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Berarti kan ya ikhwan, ayat ini sering kita baca, dan ayat ini Allah sebutkan setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillah. Nah. Jadi di antara sebab yang membuat kita bisa mati dalam jalan Islam, husnul khotimah, adalah tidak berpecah belah. Ada kaitannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillah. Kita mau husnul khotimah, jangan berpecah belah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahihain min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'du ba'da. Dan Nabi SAW bersabda sebagian dalam hadis di dalam Sahihain dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan, yashuddu ba'du ba'da, saling menguatkan. Kita seperti satu-satu bangunan saling menguatkan. Ya ikhwan, perhatikan. Kalau ada bangunan, kita punya rumah. Ya. Pintunya misalnya rusak. Pintunya rusak. Apa langkah kita? Memperbaiki atau membuang pintu yang rusak itu? Diperbaiki dulu kan, diusahakan. Demikian juga kalau ada teman kita yang rusak, teman kita yang salah, jangan langsung dibuang, jangan langsung dihajar, diperbaiki dulu kalau bisa. Entum. Wa yaqulu kama fi sahihain min hadits An-Nu'man ibn Bashir, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasad idashtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar. Perumpamaan kaum mukminin terkait dengan saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika ada keluhan dari sebagian anggota tubuh, tangannya sakit, kepalanya sakit, maka seluruh tubuh akan mengeluh, akan merasa kesakitan. Baik disebabkan oleh demam, bergadang, seperti itu. Kita ini seperti itu, seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. apakah masuk akal? Kalau misalkan tangan saya sakit, langsung saya buang, saya amputasi, nggak masuk akal. Saya usahakan mengobati dulu yang sakit ini. Usahakan demikian. Diobati sehari, dua hari, seminggu, dua minggu sembuh. Cari obat yang lain. Diusahakan, tanya ke dokter ahli. Semakin parah, gak bisa. Malah sakitnya merembet ke yang lain. Kalau dokter memvonis diamputasi, diamputasi. Demikianlah kita menyikapi kesalahan saudara kita. Ya. Jangan salah satu kali diamputasi. Obati, nasihati. Ah, nasihati. Enggak bisa nasihati. Enggak bisa pengurus yang nasihati. Enggak bisa tanya dokter ahli, tanya ustaz menasihati. Ustaz satu enggak bisa, ustaz yang lain. Kalau semua dokter sepakat, semua ustaz sepakat ini harus diamputasi karena berbahaya, kalau enggak diamputasi akan menjalar pada yang lain, menular pada yang lain, baru diamputasi. Hakadza. Barakallahu fikum. Masih dengar kan? Masih kedengaran? Farrafidah syagolat al-alam bi'i'lamiha. Rafidah. Syiah Rafidah. Menyibukkan dunia ini dengan apa? Dengan propagandanya. Propaganda Rafidah. Wa adzallat katsiran minan nas. Rafidah menyesatkan banyak sekali dari manusia. Bal syaghalathum an ada manasikil haj. Rafidah menyibukkan kaum muslimin dalam penyelenggaraan ibadah haji. Soal kita enggak lupa ya. Tahun lalu bagaimana ulah jamaah Iran, jamaah haji Iran. Sehingga menimbulkan keributan di Mina. Banyak yang meninggal. Ulahnya Rafidah. Syiah. Dan ini kejadian ini berulang. Tahun 80-an sama. Rafidah. Tahun 80-an. Khomeini ketika itu. La'anatullah alaih. Memberikan komando bagaimana agar membuat keributan di Masjidil Haram. Khomeini. Sampai terjadi keributan besar, terjadi pertumpahan darah. Sampai Syekh Mukbil membuat buku khusus. Ilhadul Khomeini fi Ahdil Haramain. Perbuatan ilhad, perbuatan merusak. Menyimpangnya dari Khomeini di mana? Di tanah haram. Rafidah. Fannasu ya'tuna min kulli fajin amiq liyu'addu manasikahum wal yadhkurullah fi tilka syair al mubarakah. Mereka menerakan Khomeini. Membuat keributan. Buat keributan. Dan sampai sekarang. Dan mereka nekat. Orang ini nekat. Gak malu-malu. Di hadapan jamaah seluruh dunia. Berteriak. Dan bahwasanya Ali adalah Rasulullah. Bukan Muhammad Rasulullah. Syahadatnya udah beda. Dari perintah Rabnya, mereka yaitu orang Syiah menjadikan haji sebagai syiar faudho, keributan. Keributan, demonstrasi, teriak-teriak, sohab, dakwah-dakwah jahiliyah seperti itu, mengajak mengganti syahadat dan seterusnya. Siapa yang mampu? La yastati'u bi'idnillahi illa ahlus sunnah. Tidak mampu kecuali ahlus sunnah. Melawan Rafidhah. Ini jitama'at kalimatuhum wa kanu ahla sunnatin haqqan. Dengan syarat ahlus sunnah ini bersatu. Kalimatnya satu. Dan mereka adalah benar-benar ahlus sunnah. Inna hadil yaqadha al-islamiyatillati aradaha allahu tahtaju ila ri'ayah wa man yakum bi ri'ayati ila ahlus sunnah. Kebangkitan Islam ini, yaqadha islamiyah, kebangkitan Islam ini yang Allah kehendaki terjadi di zaman ini membutuhkan ri'ayah, membutuhkan kendali. Dan siapa yang mampu mengendalikan kecuali ahlus sunnah? Barakallahu fikum. Kita berharap semakin tumbuh kepercayaan dari kaum muslimin terhadap ahlus sunnah, baik di daerah ini, di tanah air kita, di seluruh dunia. Barakallahu fikum. Semoga dengan bekal. Sekarang yang berikutnya, ilajul ikhtilaf an-nasyi' bain ahli sunnah al-mu'asirin. Obat, ilaj obat untuk mengatasi perselisihan yang terjadi di antara ahli sunnah di zaman kita sekarang ini. Apa obatnya? Minha, beliau akan menyebutkan beberapa obat, beberapa terapinya. Tahkimul baik. Qala innal ikhtilafa nasyi'a bain ahli sunnah yazulu bi'idnillahi bi umur. Sesungguhnya perselisihan yang terjadi antara sunnah akan hilang, akan sirna dengan izin Allah melalui beberapa hal. Minha tahkimul kitab wa sunnah. Berhukum kepada kitab dan sunnah. Ini yang pertama. Harus bukan berhukum pada pendapatnya si A ketua yayasan, si B bendara yayasan, si C penasihat, si D orang yang banyak menyumbang, bukan kitab dan sunnah. Bukan kita berhukum pada si A yang dia itu perintis dakwah di sini. Perintis dakwah kalau menyimpang harus mengakui kesalahannya. Semua seperti itu. Siapapun dari kita, tahkim Alkitab dan Sunnah, berhukum pada kitab dan sunnah. Qala Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pada syai', satu perkara apapun itu. Ini kalau dalam ilmu usul nakirah fi siyaq syarat. Isim nakirah dalam konteks kalimat syarat. Syaratnya in. Nakirahnya syai'in. Kalau kalian berselisih pada satu perkara apapun itu, sekecil apapun, kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Pada Allah, pada Al-Quran. Pada Rasulnya, pada hadis nabawi yang sahih. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Ini tandanya. Beriman pada Allah pada hari akhir. Tandanya apa? Mengembalikan nizak, perselisihan pada Allah dan Rasulnya. Yang demikian adalah lebih baik dan lebih bagus akhirnya. Jelas ini. Apapun besar jasa seseorang, dia sudah menyimpang, jangan diikuti. Yang sekarang terjadi dan banyak terjadi. Bagaimana demikian? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang salah harus rujuk. Gak mau rujuk, ya tadi. ini saya ibaratkan apa? Bagaimana kita menangani anggota tubuh kita yang sakit. Diobati dulu, diobati obat yang satu enggak mujarab, ganti obat yang lain. Tanya pada dokter ahli. Wa qala ta'ala wa ma ikhtalaftum fi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apapun yang kalian perselisihkan pada satu perkara sedikit pun, maka hukumnya kembali pada Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'atum asyaitana illa qalila. Dan jika datang kepada mereka suatu perkara terkait dengan masalah keamanan atau masalah ketakutan, adza'u bi, mereka buru-buru menyebarkan. Seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul, pada ulul amri di antara mereka, maka niscaya akan mengetahui orang-orang yang yastambitun, bisa mengambil istimbat, ambil kesimpulan. Dan seandainya bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian dan juga rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Penting ya ikhwan, ada suatu berita yang menggembirakan, walaupun menggembirakan, ada seorang muslimin mau menyumbang, gembira kita sebarkan tanpa perhatian, tanpa mikir efeknya, didengar oleh musuh dakwah, akhirnya musuh dakwah itu mempengaruhi orang yang mau nyumbang, tidak jadi menyumbang. Contoh, dan terjadi yang demikian. Makanya intabihu, tidak semua berita kita sebarkan. Bukan berarti Ahlussunnah mengajak untuk rahasia-rahasia, tidak. Tapi tadi dimusyawarahkan dengan orang yang alladzina yastambitun, orang yang bisa mengambil istimbat, mengambil kesimpulan, memiliki apa, ra'yu yang sadid, pemikiran yang jernih. Nah, wa minha, sebenarnya saya mau membacakan dari tafsir As'adi. Tafsir ini bagus sekali. Nanti antum bisa merujuk pada tafsir As'adi terkait dengan ayat ini. Ayat surat apa ini? An-Nisa ayat 83. Tapi waktunya tidak mencukupi. Soal antum rujuk sendiri. Wa minha su'al ahli ilm min ahli sunnah. Ini penting. Ketika terjadi perselisihan, bertanya pada ahlul ilmi dari kalangan ahlu sunnah. Ini syarat ini. Ahlul ilmi dari kalangan ahlu sunnah. Ulama banyak, tapi yang menyimpang juga banyak. Maka bertanyalah kita pada ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, orang yang berilmu, yang ilmunya kita percayai. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Kemudian Syekh memberikan nasihat. Walakin ba'du talabatil ilmi radhiya bima indahu minal ilm wa asbaha yujadidu bi kullaman yukhalifu. Perhatikan ini. Ini wakil terjadi. Akan tapi masalahnya sebagian pelajar, sebagian talabatul ilmi, radhiya bima indahu minal ilm, membanggakan ilmu yang dia miliki, membanggakan ilmu yang dia miliki, ridho, puas dengan apa yang dia miliki, sehingga apa, wa asbaha yujadilu bi kullu man yukhalifu, dia menjidali, mengajak debat siapa saja yang menyelisihinya. Merasa punya ilmu, siapapun yang menyelisihi diajak debat, baik dari kalangan ahlu sunnah maupun ahlu bid'ah. Tayyib. Dari kalangan ahlu sunnah ada saudaranya berbeda pendapat dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih beda pendapat. Diajak debat. Ya kalau debatnya nih berujung pada kebaikan. Bagaimana debat yang berujung pada kebaikan? Kedua belah pihak menginginkan sampai pada kebenaran, sampai pada pendapat yang kuat. Ini bagus kita berdialog, berdebat. Tapi jika debatnya itu sekedar pamer ilmu, ini saya ikut pendapatnya ustaz ini loh, ustaz itu, syekh ini, syekh itu, yang sana juga sama, saya ikut pendapatnya ini, Allah ustaz, tidak ada niat yang baik, ini penyakit. Apalagi kalau yang diajak debat adalah ahlul bid'ah dan dia modal ilmunya sedikit. Kita masih ahlu sunnah dan terjadi ya kawan. Ngajak debat jamaah tabligh. Pas jamaah tablighnya berilmu lagi. Wah. Kalah dia. Disuruh mengerop gak bisa. Mengerop nahu gak bisa. Kita sama jamaah tabligh gak bisa disuruh mengerop nahu. Allah misalnya. Gak boleh ya. Dan sebagian dai-dai sururiah seperti itu. Sekarang modelnya suka ngajak debat. Ngajak debat sufi dan seterusnya. Syekh bin Baz. Syekh bin Baz. Mufti Saudi. Mufti alam. Kalau kita antum tahu Syekh bin Baz, antum baca fatwanya Syekh bin Baz. Kemudian fatwanya. Pertanyaan bukan datang dari Saudi. Dari luar negeri. Dari Inggris, dari Amerika, dari mana. Syekh bin Baz. Diajak debat oleh Mufti Oman, negara Oman. Negara Oman itu negara Ibadiyah, Khawarij. Ini muftinya Oman, yang Khawarij ini mengajak debat Syekh bin Baz. Kita debat, disiarkan live televisi. Syekh bin Baz gak mau. Syekh bin Baz gak mau. Bukan berarti Syekh bin Baz takut. Insyaallah Syekh bin Baz akan menang. Tapi Syekh tahu, ini sang mufti ini, Khawarij ini, tidak ingin kebaikan. Tidak ingin kebaikan, tidak ingin kebenaran. Ini Syekh bin Baz, level Syekh bin Baz. Apalagi kita, namanya Khwanam. Apalagi jantan ahlu sunnah, jangan sampai kita menghindari debat-debat yang tidak bermanfaat. Kalau diskusi, sampai pada kesimpulan yang paling rajih dalam satu pendapat, silahkan. Tapi debat yang debat kusir istilahnya, hindari. Wahal sababun min asbabil furqa wal ikhtilaf. Ini debat, jidal. Ini merupakan satu sebab terjadinya perpecahan dan khilaf. Rawa al-imamu Tirmidhiyu fi jami'ih an Abi Umamah qala qala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alai illa utul jadal. At-Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan dalam Jami' Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapatkan petunjuk, setelah mereka dulu berada di atas petunjuk. Dulunya di atas petunjuk. Apa sebab kesalahan mereka? Utul jadal. Diberi kemampuan berjidal. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma qara'a ma dzarabu laka illa jadala balum qaumun khosimun. Ini ayat terkait dengan debat yang diajukan oleh orang musyrik terhadap Rasulullah SAW. Nah, ketika ada ayat yang menyatakan bahwa menyembah Isa itu adalah kesyirikan, orang Quraisy mengatakan kita tidak menyembah Isa, kita beribadah pada patung-patung kita, bukan Isa. Debat-debat yang tidak ada manfaatnya. Padahal kita tahu menyembah Isa syirik, menyembah berhala juga syirik, sama-sama syirik. Tapi demikianlah. Jadi hobi berdebat adalah kebiasaan orang musyrik. Bali ada bila intabi. Wa minha, di antara obat terjadinya khilaf, al-iqbal ala talabil ilm. Al-iqbal ala talabil ilm. Sungguh-sungguh dalam belajar. Fa idza nadzarta ila qusurika bal ila annaka lasta bi syai' ila janibil ulama al-mutaqaddimin. Jika kamu melihat pada kekuranganmu, bahkan kamu itu bukan apa-apanya dibandingkan para ulama terdahulu. Kal Hafidz Ibnu Katsir, seperti Ibnu Katsir. Menulis tafsir sekian jilid, menulis sirah Bidayah wa Nihayah sekian puluh jilid. Ibnu Katsir. Atau wa man taqaddama min al-huffaz, atau para hafidz yang lain yang mendahului beliau, al-mubarizin, yang unggul fi fununin syatta, dalam berbagai bidang ilmu. Dalam tafsir misal al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, dalam hadis dari Imam Ahmad, atau yang lainnya dalam masalah akidah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Manda. Idza nadzarta ila haul al-huffaz syaghalta bi nafsika 'anil intiqad 'alal akharin. Kalau kamu melihat keadaan para ulama itu, huffaz, hafid. Jadi orang digelari hafid itu bukan sekedar hafal. Kalau kita sekarang, oh dia itu hafid. Paling pol apa? Paling hafid Quran kan gitu ya. Hafid kan 37 sekarang hafid. Kalau zaman dulu hafid enggak seperti itu. Hafid itu dia menghafal para rawi hadis. Para rawi hadis dia hafal di luar kepala. Misalkan Imam Malik misalkan. Imam Malik ini saya beri gambar bagaimana para ulama. Imam Malik rahimahullah. Punya murid sekian puluh murid, sekian puluh guru. Dari guru yang pertama si A, Imam Malik meriwayatkan sekian hadis, artinya A B C D E. Dari guru yang kedua Imam Malik meriwayatkan sekian, seperti itu. Muridnya Imam Malik siapa misalkan? Muhammad bin Maslamah Al-Qanabi. Qanabi dari Imam Malik meriwayatkan sekian hadis. Dihafal semua itu. Jadi bukan hanya menghafal gurunya itu, muridnya ini, enggak. Dari guru itu dia punya hadis apa saja. Dihafal. Sehingga apa? Kalau ada hadis dijumpai dari Malik dari gurunya, guru A, yang bukan dari hafalannya. Jadi keliru hadisnya ini. Seperti itu. Namanya hafid. Tobakot. Apa ini? Tobakot itu istilahnya leting kalau kita sekarang ya, letingnya. Letingnya siapa dia? Nah, kok ada hadis kan dari Malik, dari Abdullah bin Umar. Mesti hadisnya keliru. Dhaif. Karena jauh antara Malik, Imam Malik dan Abdullah bin Umar. Ada dua atau tiga, paling enggak dua perantara. Ada hadis dari Imam Malik, dari Abdullah bin Umar, pasti hadisnya munqati, terputus sanadnya. Seperti hafal mereka semua. Nah, kalau kita melihat pada seperti ini, kita menyibukkan diri kita dari mengkritik pada saudara kita yang lain. Tentu dari sekali lagi apa? Kritikan-kritikan yang sifatnya pribadi. Yang benar-benar. Tapi kalau saudara kita keliru dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah akhlak, kelirunya fatal. Ya, kita harus menasihati para kritikus. Apa syaratnya di sini adalah kita sibuk dalam belajar. Kita semua ikhwan, yang senior, yang junior. Ini muskilah di berbagai tempat. Ikhwan-ikhwan senior, apa badan senior? Senior ini ada yang mengkalkan senior yang pernah mencicipi zaman laskar. atau yang pernah sudah 10-15 tahun kena dakwah. Di banyak tempat ikhwan seniori malas dalam di beberapa tempat. Merasa sudah senior, akhirnya malas dalam belajar. Apalagi ustaz yang mengajar lebih junior dibandingkan dia. Kita semua sibuk dalam belajar. Hafal Al-Quran, hafal hadis, dipahami maknanya. Wa minha, di antara obat dari khilaf, an-nadhar fi ikhtilafi sahabah radhiyallahu anhum faman ba'dahum min al-ulama al-mubarrizin. Kita melihat ikhtilaf khilaf di kalangan para sahabat atau generasi setelah mereka dari para ulama yang unggul yang terkenal. Ternyata para sahabat juga berbeda pendapat. Tabi'in juga dari berbeda pendapat. Tabi'ut tabi'in, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Idza nadzarta ila ikhtilafihim hamalta mukhalifak ala salama. Kalau kamu melihat perselisihan para salaf kita, tentu dalam masalah yang memang boleh terjadi khilaf, maka kamu akan menganggap orang menyelisihimu. Kita toleransi lah, ala salamah, kita toleransi dia. Bukan kita jatuhkan. Nah, saya sudah berikan beberapa contoh tadi. Khilaf dalam masalah. Salat tarawih. Mana yang afdol? Di isya langsung atau di akhir malam? Khilaf sejak zaman dulu. Nah, kalau sekarang terjadi. Sebagian ikhwan yang yusyadid. Pokoknya tarawih harus setelah isya. Apa terjadi di sebagian tempat? Karena merasa mendapat ilmu yang baru, tarawih itu di awal malam, habis isya langsung. Dia memang harus demikian. Ketika di tempat itu jamaah sepakat tarawihnya di akhir malam, saya enggak mau ikut tarawih bersama temannya sama ahli sunnah. Ini masalah. Kenapa? Kurangnya ilmu. Tidak melihat dari perselisihan para ulama. Tidak melihat bagaimana para ulama berbeda pendapat. Mana yang afdal? Kalau dari kisah semuanya sah. Mau tarawih di awal malam, di akhir malam sah semuanya. Ternyata banyak ulama berpendapat afdal di akhir malam. Misalkan Syekh Mubad, Syekh Mubil, Syekh Al-Albani. Kita lihat perselisihan para salaf. Kalau mereka berselisih dalam masalah fikih, maka jangan kita memaksakan pendapat kita. Walam tutalibhu bil khudu' li ra'yika. Maka engkau tidak akan memaksa, mutalabah, memaksa pihak yang beda pendapat dengan kamu untuk khudu' tunduk pada pendapatmu. Wa alimta annaka bimutalabatihi lil khudu' li ra'yika tad'uhu ila ta'tili fahmi wa aqli wa tad'uhu ila taqlidik. Dan kau tahu ketika engkau memaksa temanmu untuk tunduk pada pendapatmu, maka hakikatnya engkau telah mengajak dia untuk apa ini, mengistirahatkan pemahamannya, membuang pemahamannya, akalnya. Dan jangan kamu pakai akalmu. Dan kau akan, hakikatnya engkau mengajak dia, mengajaknya untuk taklid, membebek kepada kamu. Wa taklidu fid din haram. Dan taklid dalam masalah agama adalah haram. Qala Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma la ta'lamu bih. Wala taqfu, wala tattabi'. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu padanya. Wafayak kuatnya itabaya tabi'u. Jangan ikuti apa yang tidak ada ilmu. Kamu tidak punya ilmu padanya, jangan sembarangan mengikuti. Ila ghairi dzalika minal adillah al-mabsutah fi kitab Syaukani al-Qaul Mufid fi adillatil jibiyah wa taqlid. Dan sekian dalil yang lain yang diterangkan dalam kitab Syaukani al-Qaul Mufid fi adillatil jibiyah wa taqlid. Haram kita taklid. bagaimana Ustaz, kalau saya bukan orang yang pintar untuk merojihkan pendapat, ada dua pendapat. Saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang pantas untuk menguatkan atau memilih. Apa langkahnya? Kata para ulama, lihat di antara dua ulama itu mana yang lebih engkau percaya ilmunya, engkau sikoh. Mana yang kau anggap lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah. Mana yang kau anggap lebih mendekatkan dirimu, lebih menenangkan. Ini, jika kita sama sekali tidak punya kemampuan untuk memilih, tidak tahu hadis dhaif, hadis sahih, tidak tahu gimana. Lihat di antara dua ulama itu mana yang lebih sudah terpaksanya. Daruratnya demikian. Wa minha, dan di antara obat terjadinya khilaf, dan yang terakhir sebutan Syekh, an-nadhar ila ahwal al-mujtama' al-islami lama tuhidu bihi minal akhtar, untuk melihat bagaimana keadaan masyarakat Islam dan apa bahaya-bahaya yang melingkupi, yang mengelilingi masyarakat kita, Syiah, komunis, Sufi, Khawarij, Al-Muslim, wajahal kasirin min ahlihi bihi, dan juga engkau lihat bagaimana bodohnya kebanyakan masyarakat kita. Ini obat juga, kita melihat keadaan masyarakat. Fa'innaka idza nadzarta ila al-mujtama' al-islami syaghalta an akhika atau syughilta an akhika alladhi yukhalifu fi fahmik. Jika kau melihat keadaan masyarakat Islam, engkau akan sibuk ketimbang kau memikirkan saudaramu yang menyelisih kamu dalam satu masalah, dalam satu pemahaman. Wa qaddamtal al-aham fal aham, engkau akan mendahulukan mana yang lebih penting dan paling penting. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama arsala mu'adzan ila Yaman, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, qala lahu awwal ma tad'uhum ilai awwal ma tad'uhum ila syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal pertama yang kau mengajak mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah rasulullah. Paling penting dakwah tauhid. Muttafaqun alaihi min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini lihat keadaan masyarakat kita. Masih banyak yang butuh dakwah, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita. Daripada kita sibuk berdebat dengan saudara, dengan sesama ikhwan dalam masalah yang memang salah pun berselisih pendapat, kenapa kita memaksakan pendapat kita pada saudara kita yang lain? Wa ba'du fa inna qad nadzarna fil masail lati yakhtalifu fiha ahlul sunnah al mu'asirin. Ahlus al mu'asirun alladzina la yakhtalifuna an hawa. Ini dah. Ada beberapa obat ya. Kita lihat dulu. Obat pertama apa? Berhukum pada kitab dan sunnah. Obat yang kedua pertama pada ahlul ilmi dari kan ahlus sunnah. Ini syarat ini. Yang ketiga, sibuk sungguh-sungguh dalam belajar. Obat yang keempat, melihat perselisihan para sahabat dan ulama terdahulu. Kalau mereka berselisih, kenapa kita memaksakan pendapat kita? Yang kelima, melihat keadaan masyarakat. Masih butuh yang butuh, masih banyak yang butuh dakwah. Wa ba'du fa inna qad nadzarna fil masail lati yakhtalifu fiha ahlussunnah wal ma'sirun alladzina la yakhtalifuna anha. Maka kami telah melihat, memeriksa berbagai masalah yang ahlu sunnah zaman kita ini berselisih pendapat. Di mana la yakhtalifuna an hawa. Perselisihan mereka bukan didasari hawa nafsu. Ini syaratnya. Syekh telah memeriksa masalah-masalah yang menjadi perselisihan para ulama. Di mana ulama itu berselisih bukan dalam kerangka hawa nafsu. Kalau dalam masalah hawa nafsu sudah enggak dianggap. Nah, setelah diteliti oleh Syekh, fawajadnaha tuqarib 30 masalah. maka kami dapati kira-kira 30 masalah. Itu mukhalaf yang saya pahami ini adalah masalah-masalah induk, masalah yang apa pokok. Tapi kalau cabang-cabangnya banyak. Tapi induknya ada 30 masalah. Wabazaknaha ala ikhwaniha ala ikhwanina ahli sunnah yadhkuruna insyaallah ala hadith biasanidiha wa yangduruna fi aqwal asyurrah fi fahmi hadhil hadith wa inihtija ila nazar fi kutubil fuqaha rahimahullah muzirafiha wabada itia insyaallah sayunsyar fi risalah sabira. Dan telah kami bagikan saudara kami ahli sunnah, yaitu murid-murid beliau zahirnya, agar mereka menyebutkan insyaallah hadis dalam masalah pertama, artinya ini dengan sanad-sanadnya, agar para ikhwan ini melihat pendapat para syurah. Apa syurah itu? Para pensyarah hadis. Sahih Bukhari misalkan, ada Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, Al-Asqalani, dan Ibnu Tin dan yang lainnya. Sahih Muslim ada Imam, ada An-Nawawi, ada Al-Hakim, Abu Ahmad dan yang lainnya. Melihat hadis dengan sanadnya, melihat pendapat para ulama yang mensyarahnya, menjelaskan hadis tersebut. Dan jika dibutuhkan, melihat pada kitab para fuqaha dalam masalah fikih, maka melihat kembali padanya. Babadal India, dan kalau sudah selesai, insyaallah akan ditebarkan, disebar dalam risalah yang kecil. Saya enggak tahu ini apakah sudah jadi. Tahu saya belum. Waqad balagani an ahlus sunnah alladzina yahumhum amrul muslimin yuhimmuhum amrul muslimin fi ghayah min asyauq ila hada. Dan telah sampai padaku berita bahwa ahlus sunnah yang mereka memiliki perhatian yang besar terhadap urusan kaum muslimin, mereka fi ghayah min asyauq ila hada, sangat merindukan ini kumpulan risalah tentang masalah-masalah pokok yang menjadi perdebatan dengan para ulama mu'asirin zaman sekarang. Wa fi hadza insyaallah qat'un qatu asinah al-haqidin ala sunnah. Dan dengan kalau ada risalah seperti ini, insyaallah akan jadi pemutus membantah lisan pihak-pihak yang haqid, yang iri dengki terhadap ahlu sunnah. Alladzina yaskharuna minhum, yang mereka mengajak ahlu sunnah. Nah. Wa yaqulun innahum yakhtalifuna fi syai' at-tafih. Ini yang kita dengar sampai sekarang. Ejekan-ejekan seperti itu. Ahlu sunnah itu, salafi itu, mereka bersih dalam perkara-perkara yang remeh. Nah. Perkara yang najat diperselisihkan. Masalah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk masih dibahas sampai sekarang. Allah musta'an. Kita membahasnya. Tidak itu. Masalah ini hizbi atau bukan hizbi. Penting. Wa yunafiruna anhum. Orang yang mengajak itu ingin menjauhkan masyarakat dari ahlu sunnah. Wa yalmizunahu bima laisa fihim. Berdusta atas nama ahlus sunnah. Berdusta atas nama ahlus sunnah. Banyak seperti ini. Ada yang pernah cerita. Orang ini pernah belajar rasyah mobil. Suatu ketika orang yang pernah belajar rasyah mobil ini diundang oleh masyarakat dan disubi pisang. Disubi pisang. Terus ini si mantan pelajar mobil ini makan pisang. Terus tuan rumahnya kaget, antum makan pisang? Iya, kenapa? Loh, karena si mobil mengharamkan pisang karena menyerupai bentuk kemaluan laki-laki. Allah, ini dusta. Ya enggak mungkin. Si mobil mengharamkan pisang hanya karena katanya bentuknya menyerupai apa? Kemaluan laki-laki. Allah, dusta atas nama Allah. Dan sampai sekarang Apa tujuannya? Agar masyarakat jauh dari ahlu sunnah. Sya'nul mubtadi'ah wa dawil ahwa fi kulli makanin wa zamanin. Yang seperti ini, menjauhkan masyarakat, memberikan gelar-gelar jelek terhadap ahlu sunnah, ini merupakan apa ini? Ciri mubtadi'ah dan ahlul ahwa di segala tempat dan segala waktu. Anam yunafiruna an ahli sunnah. Mereka berusaha menjauhkan masyarakat dari ahlu sunnah. Waqad saqa anhum Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala fi kitabi Ta'wil Mukhtalafil Hadith Asyik Al-Kathir Minas Sufriyah Bi Ahli Sunnah. Dan telah Ibn Qutaibah mengarang kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadith. Dia menyebutkan, jadi tema kitab ini adalah Ibn Qutaibah mengumpulkan beberapa hadith yang soal kontradiksi, bertentangan. Bisa saya contohkan masalah tadi ya, hadith masalah apa tadi, apakah wudu batal karena menyentuh kemaluan? Bagus kitabnya secara umum. Beberapa hadis yang mungkin di benak kita tidak ada apa-apanya, ternyata kalau kita pikir kayaknya bertentangan hadis yang itu. Nah, Ibnu Qutaibah berusaha untuk mengkompromikan. Nah, di antara yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah beberapa sukhriyah, beberapa ejekan dari ahlul ahwa terhadap ahlus sunnah. Waqat mata An-Nazzam wa Abu Huzail wa ghairuhuma min a'da'i sunnah. Dan telah mati An-Nazzam wa Abu Huzail, dua pemuka Mu'tazilah. Musuh-musuh sunnah telah mati. Wa baqiyat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baydha' safiyah. Lam yadurruha sukhriyatuhum. Dan sunnah Rasulullah SAW tetap langgeng, abadi, bersih, putih, tidak terpengaruh oleh ejekan-ejekan para pemuka Mu'tazilah tadi. Wasayamutu a'da'u sunnah al-mu'asirun, dan akan mati musuh-musuh sunnah di zaman kita sekarang. Yakin akan mati mereka. Watabaqa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan akan tetap istiqomah langgeng sunnah Rasulullah SAW. Lianna Allah tadammana bihi, karena Allah telah menjamin menjaga sunnah. Faqala inna nahnu nadzikru wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami telah menurunkan adzikr dan sungguh kamilah yang menjaganya, benar-benar menjaganya. Wa dzikru yashmul atau yashmal, boleh dua-duanya, boleh yashmul boleh yashmal, Alkitab wa sunnah. Zikr di sini menjaga Alkitab dan As-Sunnah. Allah menjaga Al-Quran dan menjaga As-Sunnah. Izkilahuma wahyun min indillah. Kedua adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran terjaga, jelas terjaga. Al-Quran terjaga. Begitu Sunnah Nabi SAW terjaga dengan adanya ahlu hadith. Terjaganya ahlu hadith. Pernah ada seorang ahlul bid'ah yang tertangkap. Dan dia suka memasukkan hadis. Ketika dia mau dihukum mati, dia mengatakan, bagaimana? Saya gak apa-apa kamu hukum mati. Karena ribuan hadis telah saya palsukan. Dan ribuan hadis telah tersebar dengan masyarakat. Dia membanggakan perbuatan jahatnya memasukkan hadis. Terkata khalifah yang akan menghukum mati dia, saya tidak takut, di sana ada Ibn Mubarak, ada Syu'bah, ada siapa lagi yang siap apa ini memilah dan memilih hadis yang dhaif, sahih dan hadis yang palsu. Dipisahkan oleh para ulama ahli hadis. Dijaga dengan keberadaan ulama ahli hadis. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu hawa illa wa wahyun. Jadi sunnah Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, yaitu apa? As-sunnah. Sunnah yang sahihah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Hadza walasna nutalib ahlasun al-nasirin alla yahtalifu fi sihhatil hadits wa dhabtihi. Ini dan kami sama sekali tidak meminta ahlu sunnah, tidak menuntut ahlu sunnah untuk agar tidak berselisih dalam masalah menyesuaikan hadis dan mendhaifkan hadis. Pasti terjadi sejak dulu sampai sekarang, terjadi dan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Wa la yastalifu fi fahmil adillah. Dan saya juga tidak menuntut ahlu sunnah agar jangan berbeda pendapat dalam memahami dalil. Pasti terjadi beda pendapat. Terjadi pendapat-pendapat. Fa inna hadza amrun qad ikhtalafa fihim salafum rahimahumullah. Karena masalah ini beda pendapat dalam mendhaifkan hadis, menyesuaikan hadis, beda dalam memahami hadis, memahami ayat. Ini telah berselisih para salaf kita. Kalau salaf berselisih, bagaimana sekarang kita menuntut masyarakat, para ulama harus satu? Tidak bisa. Kama huwa ma'ruf min siratim. Sebagaimana perselisihan para salaf dalam mendhaifkan, menyesuaikan hadis, memahami hadis, ini ma'ruf dari perjalanan hidup mereka. Bal ikhtalafa al-malaika al-kiram alaihim salam. Bahkan para malaikat pun berselisih. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa nabaun 'adzim antum anhu mu'ridun, ma kana li amin ilmin bil mali 'alaihi." Ini syaitnya. Nabi diminta untuk mengatakan bahwa aku sudah punya ilmu tentang al-malak al-al-al, yaitu para malaikat. Ir yahtasimun, ketika mereka berselisih. Ada tentang para malaikat. Dan kita tahu hadis yang masyhur itu apa? Pembunuh 100 jiwa kan? Berselisih malaikat yang adab dan malaikat rahmat kan? Ini orang ini mu'adzabun atau marhumun. Wa khalafa Sulaiman abahu Dawud. Sulaiman menyelisih bapaknya Nabi Dawud alaihi salam. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa Dawud wa Sulaiman id yahkuman fil harb id nafashat fi gunamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Fa fahamna Sulaiman wa qulataina hukman wa ilma. Nah, ringkasnya ayat ini, jadi terjadi ada orang punya hewan peliharaan yang lalai dalam menjaga hewannya. Akhirnya hewannya ini karena lalai enggak dijaga memakan tanaman tetangganya. Sampai habis semua, banyak kerugiannya banyak. Akhirnya pemilik hewan dengan yang tanamannya dimakan oleh hewan ini minta fatwa kepada pertama kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud memutuskan ini hewan peliharaan ini sebagai gantinya diberikan pada yang punya tanaman. Padahal mungkin nilai kerugiannya lebih kecil dibandingkan nilai hewan yang harus diberikan. Maka pertanyaan lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lain, lebih bijak. Tidak. Sekarang hewan ini untuk sementara dimanfaatkan oleh pemilik tanaman. Dia pakai. Sampai tanaman yang tadi sudah habis dimakan tumbuh kembali seperti semula. Nanti kalau sudah tumbuh seperti semula, rindang sudah seperti semula keadaan sebelum dimakan, hewan ini dikembalikan pada yang punya. Entom ya, Pak. Dan ini lebih benar. Keputusan Nabi Sulaiman ini, makanya Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman, dan kami berikan pemahaman pada Sulaiman. Wa qulan ataina hukman wa ilma. Dan keduanya kami berikan hukum dan ilmu. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, semuanya berilmu. Hakim. Tapi dalam masalah tertentu ini Nabi Sulaiman lebih benar. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, wa fi sahihain an Abi Hurairah. Kurang berapa menit ini? Hadis yang masyhur An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'at tibu fa dhahaba bibni ihdahuma faqalat sahibatuha innama dhahaba bibnik Wa qalat al-ukhra inna ma dhaba bi ibnik. Fatahakama ila Dawud fa qada bi lil kubra. Fa kharajata ala Sulaiman ibni Dawud fa akhbarata. Fa qala atuni bi sikin asyukuhu bainahuma. Fa qalat as-sughra la taf'al yarhamukallah. Wa bunuha fa qada bihi lil sughra. Kisah yang terkenal ya, ada dua perempuan yang sama-sama memiliki putra. Kemudian ada dzib, ada serigala yang datang dan menerkam, memangsa satu di antara kedua putra tersebut. Si A punya putra, si B punya putra. Maka ibu yang putranya dimangsa oleh serigala mengatakan, serigala itu memangsa anakmu. Yang lain enggak, mana tidak, dia memangsa anakmu. Maka keduanya berhukum dengan Nabi Dawud. Faqadha bil kubra. Nabi Dawud mengatakan yang benar adalah ibu yang tua. Mungkin karena lebih patut dikasihani, sudah tua, sudah sepuh. Mungkin enggak mau punya anak lagi kan gitu kan. Mungkin yang muda masih mungkin punya anak. Mungkin seperti wallah alam. Faqarajata ala Sulaiman bin Dawud. Maka keduanya pindah hakim yang lain, Sulaiman bin Dawud. Sulaiman menyampaikan kisahnya. Nabi Sulaiman lebih jeli. Kemarikan pisau, aku akan membelah keduanya. Menjadikan anak yang masih hidupnya akan dibelah jadi dua. Anak yang masih hidup dibelah jadi dua. Maka ibu yang muda mengatakan, jangan, ya Rasulullah, itu anaknya. Anaknya yang ngalah. Ibu yang aslinya memang anaknya masih hidup, tidak dimakan serigala, mengalah. Ketika anaknya mau dibelah dua oleh Sulaiman, ngalah. Nah, itu punya. Maka dari sini Sulaiman tahu, berarti ibu ini ada ibu yang asli. Ibu yang asli. Karena dia lebih sayang. Berarti ini miliknya ibu yang muda, ini anak ini. Silakan diambil. Assalamualaikum. Ini contoh bagaimana perselisihan para nabi. Malaikat berselisih, nabi berselisih, para berselisih. Nah. Sekali lagi dalam perkara yang kita masih boleh berselisih, jangan memaksakan pendapat. Mungkin ilmu kita yang kurang. Qala Abu Hurairah, ini faedah. In sami'tu bisikin illa yawma idin, wa ma kunna naqulu illa al-mithyah. Mujah. Kata Abu Hurairah, aku sebelumnya tidak pernah mendengar kata sikin. Sikin itu apa? Pisau. Aku enggak pernah mendengar kata sikin kecuali di hari itu, ketika mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami dulu menyebut sikin dengan apa? Mudiyah. Isau ketika itu disebut dengan mudiyah, bukan sikin. Baru ketika hadis ini, Abu Hurairah mendengar itu sikin itu pisau itu sikin. Ada ilmu ya. Ini orang Arab. Abu Hurairah orang Arab. Ya. Dari cerita Rasulullah tentang kisah Sulaiman dan Daud, Abu Hurairah baru tahu kalau sikin juga pisau. Jadi mereka mengatakan apa pisau itu mudiyah atau midiyah. Kalau kita taunya sikin. Karena kita tahu itu mungkin atau banyak yang enggak tahu mudiyah itu pisau kan gitu. Taunya pisau itu apa? Sikin. Ini faedah. Orang Arab pun ada beberapa kosakata yang asing bagi mereka. Dengan belajar hadis tambah kosakatanya. Fahadhi nasihati li ikhwani fillah sunnah atau ahli sunnah wa asallallahu lahum nasr wa taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katsiran. Ini nasihatku untuk saudaraku di jalan Allah ahli sunnah, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemenangan dan taufik kepada mereka. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katsiran. Alhamdulillah selesai. Belum saya tutup, mungkin saya yang belum jelas atau ingin tanyakan, silakan. Ini saya tambahkan juga di antara sebab ijtima yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mufidah. Di antara sebab ijtima persatuan adalah saya tambahkan Nasihul Aqidah. Memperbaiki akidah. Yaitu takunu salimatan minasyirk. Mana kita selamat dari kesyirikan. Sebab persatuan. Kalau Allah Ta'ala, lihat ini istimbatnya beliau. Kesimpulan beliau sangat, saya sangat jeli. Saya dengan ayat. Wa inna hari ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqu. Dan sebenarnya umatmu umat yang satu. Dan aku adalah Rabb kalian. Maka takutlah kepada aku. Bertakwalah padaku, sembahlah aku semata. Jadi umat wahid, umat yang satu akan terwujud dengan apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah, memperbaiki akidah dan yakin. Nah, saya beberapa contoh wakiyah yang terjadi di beberapa tempat ini tidak lain karena kurangnya akidah. Akhlak yang jelek. Dan ingatin rumusnya. Ketika kita berbuat maksiat, sekecil apapun maksiat itu, maka itu berarti menunjukkan kurangnya akidah kita. Kurang sempurnanya. Tapi dengan maksiat. Dan ada hadis yang masyhur yang terkenal walaupun dhaif. Nah, tapi secara mana benar. Tidaklah terjadi perselisihan di antara dua orang yang sebelumnya bersatu. Illa bidzambin aznabahu ahaduhum. Jadi dengan sebab dosa yang diperbuat oleh salah seorang di antara keduanya. Atau keduanya. Kita dan saudara kita. Pondok dengan pondok itu. Ustaz dengan ustaz itu. Syekh dengan syekh itu. Sama-sama ahlus sunnah. Jadi perselisihan. Dosa itu sebabnya. Mungkin kita yang berdosa. Mungkin mereka yang berdosa. Atau mungkin dua yang berdosa. Maka awal kita rujuk kembali kepada Allah SWT. Bertaubat. Kita koreksi diri. Taubatan nasuh, taubat yang jujur. Dan tadi ketika saya di sesi pertama menyebutkan bahwa kata nasuha, nasihat, nasuh itu inti mana adalah al-islah, memperbaiki. Dikatakan taubat yang nasuh, tubu ila taubatan nasuha. Jika taubat kita mengandung makna islah, perbaikan. Niat yang baik untuk memperbaiki diri. Memperbaiki saudara kita. Barakallahu fikum. Dan jika terjadi perselisihan antara ahlus sunnah, ini lebih susah. Misalkan, Syekh datang ke sini pun untuk kalau tidak ada niat yang baik untuk memperbaiki, tidak akan. Syekh datang ke sini. Dua belah pihak, tiga belah pihak bertemu misalkan. Di depan Syekh, manggut-manggut, iya. Tidak akan terjadi. Belakangannya pasti akan rusak lagi. Jika apa? Tidak ada dari kalbu itu niat yang soleh. Tadi, niat untuk islah memperbaiki keadaan. Dan ingat, salah satu sebab kebinasaan adalah apa? Al-istiqlaliyah. Perasaan pengin mandiri. Bisa sendiri. Tidak butuh saudaranya. Ini adalah sebab kebinasaan. Semua bisa dikerjakan sendiri. Muhsinin ada, dana banyak. Ilmu punya, kefasihan ya. Bahaya. merasa tidak sendiri. Dan tidak binasa Yahya al-Hajuri di Yaman. Karena sebabnya ini istiqlaliyah, merasa bisa sendiri. Bisa sendiri. Malah jadi pewarisnya Syekh Mubir. Hancur dia. Tidak butuh pada ulama yang lain. Tidak mau dinasihati. Siapa dari kita? Berapa banyak amal yang kita rasa sudah kita lakukan, padahal kita tidak bisa menjamin satu aja diterima oleh Allah. Kita membanggakan. Kita merasa bisa sendiri. Ingat, itu awal kehancuran. Awal kehancuran. Juga masalah yang lain adalah untuk kita berada di dari fitnah wanita. Ini dari fitnah wanita. Mata aku tak dipinjamkan dia agar walari jari dengan nisa. Dan tidak aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari fitnah wanita. Kecantikannya, kepintarannya berbicara, kepintarannya mempengaruhi suaminya, mempengaruhi. Jadi fitnah wanita bukan hanya karena kecantikannya. Tapi bisa. Kita mengambil itu. Di banyak tempat terjadi apa ini kegagalan islah karena pengaruh wanita. Campur tangan. Bahkan Allah lihat juga sebagian dai dipengaruhi istrinya. Sudah jadi ittifaq dengan para ikhwan. Sebagian ustaz. Ya, ini kitabnya program ini. Nanya istrinya, istrinya enggak batal. Wah, masalah. Padahal kita tahu bahwa wanita itu apa digariskan. Secara umum ya. Walaupun sebagian dari wanita masya Allah alimah faqihah, tapi secara umum apa Allah Rasulullah SAW mengatakan naqsat al-aql bad-din, kurang akal dan kurang agamanya, kan begitu. Terus secara umum wanita, karena ada wanita yang masya Allah luar biasa. Bagaimana bisa kita membiarkan diri kita terpengaruh oleh kaum wanita yang seperti ini? Maka kepada kaum wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan membiarkan diri kalian apa campur tangan dalam urusan yang bukan menjadi bagian barakallahu'alaikum. Urus rumah itu yang ahsan yang afdal. Semangat dalam belajar. Semangat dalam belajar. Semangat dalam menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Tidak perlu saya mengulang hadis tentang apa? Bahwa wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak. Tidak perlu. Kita semua tahu insya Allah. Kemudian di antara sebab khilaf yang lain, di antara sebab ijtima' yang lain disebutkan Syekh Shalih Fauzan adalah al-qiyam li-islah zatil bain inda mayatubu niza' berusaha untuk mengislah jika dari perselisihan di antara person-person, person masyarakat, person ikhwan, person akhwat. Diusahakan ada yang mengislah. Orang muslih, orang muslih harus orang jeli. Jeli dalam melihat masalah. Akil, berakal. Apa artinya akil? Dia memahami masalah sebagaimana kenyataannya. Itu namanya akil. Ada orang yang dia berilmu. Berilmu, tapi polos. Tapi polos tidak disetir. Sudah dipengaruhi. Tidak jeli dalam melihat masalah. Jadi seorang hakim harus jeli. Kita melihat beberapa kisah bagaimana dulu para hakim di zaman para khalifah zaman dahulu itu. Sebenarnya mereka diuji dulu. Bagaimana kejelian, kepintaran. Melihat tipu muslihat dari dua pihak yang berselisih. Masya Allah. Ujian harus betul-betul jeli dalam masalah. Dalam mengislah juga demikian. Ada orang-orang yang dia itu apa? Dari utul jadal, diberi kemampuan berjidal. Seperti ini harus kita jeli. Jangan terpengaruh dengan apa? Arus bicaranya. Karena kita mau menyelesaikan masalah A, dia bawa ke masalah yang lain. Betul-betul sampai sana. Akhirnya kita enggak sampai pada tujuan. Kita terpengaruh dengan alur pembicaraan. Harus kita seorang muslih, muslah, harus jeli. Dan kalau perlu pakai harta, pakai harta. Maka di antara, sampai dalam syariat ada di antara keadaan di mana kita boleh berhutang, meminta adalah seorang yang mengislah di antara dua yang berselisih. Misalnya A dan B berselisih, sama-sama keras. Bisa dilembutkan dengan harta. Tapi orang yang melembutkan muslihnya tidak punya. Dia belum meminta. Mencari pinjaman, mencari. Si A diberi hadiah, si B diberi hadiah. Agar hatinya melembut, agar bisa islah. Ini boleh dalam syariat. Demikian. Akhiran, barakallahu fikum, tidak ada wasiat yang lebih indah kecuali wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mempunyai akhlak kita. Akhlak. Akhlakul karimah. Dan tauhid merupakan bagian dari akhlak. Tauhid merupakan bagian dari akhlak. Berbagi akhlak, berbagi tauhid. Kita koreksi diri. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.